السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, sebagaimana biasanya kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, dan kita berada di pertemuan ke-67. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab Taharatul Badani Wasawbi wa Maudi'is Salati, bab tentang sucinya badan, pakaian, dan tempat salat. Kita sudah sampai di perkataan penulis Ibnu Naqib rahimahullah, di mana beliau berkata, ma yu'fa anhu minan najasati wa ma la yu'fa anhu. Apa-apa yang dimaafkan dari najis dan apa-apa yang tidak dimaafkan dari najis. Di sini penulis berkata, wan najasatu, najis itu kata beliau, ghairud dam, selain darah. Najis kan banyak. Najis itu selain darah kata beliau, in lam yudrik hatorfun, apabila tidak terlihat oleh mata, mata tidak bisa melihatnya, yu'fa anha, maka dimaafkan. Ya, dimaafkan. Kalau memang tidak terlihat oleh mata, maka dimaafkan. Karena memang kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mampu untuk kita lakukan. Dan di antara sesuatu yang tidak mampu kita lakukan adalah memastikan diri kita 100% bersih dari najis yang tidak terlihat. Ini sulit. Kalau yang terlihat jelas, kita wajib membersihkan najis tersebut, baik yang menempel di badan, ataukah di pakaian, atau di tempat di mana kita hendak melaksanakan salat. Lalu di sini beliau berkata, فَإِنْ أَدْرَكَهَا لَمْ يُؤْفَ عَنْهَا. Tetapi apabila ya bisa dilihat oleh mata, maka tidak dimaafkan. Apa contoh daripada najis yang tidak terlihat? Sebagian ulama mencontohkannya dengan لَوْ وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَى نَجَاسَةٍ. Seandainya ada lalat yang hinggap di atas najis, bangkai atau kotoran misalnya, summa asaba sauba insanin, kemudian lalat itu hinggap di baju seseorang, tentunya lalat hinggap di bangkai, lalat hinggap di kotoran, ada najis yang menempel di bagian tubuh lalat tersebut, kemudian lalat tersebut hinggap di baju misalnya, apakah itu dianggap najis? Karena dia tidak terlihat, maka yu'fa anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampai yang seperti ini wajib dibersihkan, tentunya ini adalah beban yang sulit untuk dilaksanakan. Apalagi kadang kita sholat Allahu Akbar, kita tidak sadar di bagian kepala kita ada lalat yang hinggap, atau di bagian pundak kanan atau pundak kiri misalnya, atau di baju kita tanpa kita sadari menempel lalat. Kalau seandainya wajib dibersihkan, tentunya ini akan menjadi beban yang berat. Oleh karenanya syariat memberikan keringanan, syariat memberikan kemudahan. Kemudian di sini beliau rahimahullah berkata, illa andami baragis wa kumalin wa ghairihima, kecuali darah kutu atau hewan yang sejenis dengannya, ya itu dimaafkan walaupun dia terlihat. Nyamuk misalnya kan terlihat ketika dia hinggap, lalu dia di dalam perutnya ada darah yang dia hisap dari manusia, ya itu ketika kita pukul ada keluar sedikit misalnya, itu dimaafkan walaupun dia terlihat. Ya sama seperti kutu, ya kutu atau hewan yang sejenis dengannya yang menghisap darah itu dimaafkan, ya. Tapi dengan syarat, kata beliau, mimma la nafsalahu sa'ilatun, hewan itu haruslah masuk ke dalam kategori hewan-hewan yang tidak memiliki darah. Nyamuk misalnya, rekan-rekan sekalian, para pemirsa Niaga TV, itu kalau dia tidak menghisap darah manusia, lalu kita matikan, tidak ada darahnya. Atau semut, atau kutu, ya. Atau istilah yang lain, tentunya banyak ya istilah apa namanya, bahasa daerah berbeda-beda. Kalau kutu kan di kepala, ada yang menempel misalnya di kasur, kadang menempel di kain, di selimut, di karpet dan lain sebagainya. Ada jenis-jenis hewan yang memang dia menghisap darah. Dan mereka masuk ke dalam kategori hewan-hewan mimma la nafsalahu sa'ilatun, yang tidak memiliki darah yang mengalir. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan mimma la nafsalahu sa'ilatun ay ma laysa fihi damun aslan, yaitu hewan-hewan yang memang tidak ada darah sama sekali. Wa ma fihi min damin muktasibin min ghairihi, atau kalaupun dia memiliki darah di tubuhnya adalah darah yang dia dapatkan dari yang lain, dari makhluk yang lain, misalnya dari menghisap darah manusia atau darah hewan seperti kerbau, atau ada ya hewan-hewan yang memang dia menghisap darah bukan hanya pada manusia, bahkan pada hewan yang lain seperti kerbau, kuda, kambing dan hewan-hewan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau hewannya adalah hewan yang tidak memiliki darah, yaitu dimaafkan. Ya dimaafkan. Lalu dikatakan oleh beliau, fayu'fa an qalilihi wa katsirihi, maka dimaafkan baik sedikit maupun banyaknya. Tapi kan sebanyak-banyaknya darah nyamuk ya sedikit. Maka dikatakan fayu'fa an qalilihi wa katsirihi, maka dimaafkan dari sedikitnya ataupun banyaknya. Wa inintashara bi'araqin, walaupun darah itu sempat tersebar dikarenakan keringat misalnya. Kita memukul nyamuk ya, lalu terkena keringat kita tersebar, itu tetap saja dimaafkan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata, wa amma ad-damu wal qayhu, adapun darah dan nanah, kata beliau, fa in kana min ajnabi ufiya an yasirihi, adapun terkait dengan darah dan nanah, apabila dia berasal dari orang lain, Artinya bukan berasal dari si A yang sedang melaksanakan sholat, tetapi berasal dari temannya si B. Misalnya dia sempat membantu temannya mengobati luka, sehingga ada sebagian dari darah tersebut yang menempel di tubuh atau di pakaian si A yang sedang melaksanakan sholat, yang terluka si B. Ya, kita katakanlah si Bayu, si B. Si Bayu terluka. Lalu sebagian dari luka si Bayu mengenai si Ahmad, si A atau si Ahmad. Kata beliau di sini, fa in kana min ajnabi ufiya an yasirihi. Kalau darah itu berasal dari orang lain, itu bisa dimaafkan dengan syarat darahnya jumlahnya hanyalah sedikit. Ya, mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustofadi berkata, li'usri tajannubihi. Karena sangat sulit menghindari hal yang seperti ini, kata beliau. Lalu dikatakan di sini, wa in kana minal musalli ufiya an qalilihi wa kathirihi. Akan tetapi, jika darah tersebut adalah berasal dari orang yang sholat, dia sholat, si Ahmad sholat, kemudian dari dirinya keluar darah, ya, ufiya an qalilihi, maka dimaafkan apabila sedikit, wa kathirihi, begitupun kalau banyak. Ya. Oleh karenanya, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu bahwa para sahabat mereka melaksanakan sholat dalam kondisi pakaian mereka terkena darah mereka. Ada kisah dua orang sahabat yang diperintahkan untuk berjaga malam di kota Madinah. Yang satu terkena panahan sampai tiga, darah keluar dari tubuhnya dan dia tidak membatalkan sholatnya. Itu pun yang terjadi pada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang ditikam oleh seorang laki-laki Majus, Abu Lu'lu'ah al-Majusi laknatullah alaih, ya, ditikam, dan Amirul Mukminin tidak membatalkan sholatnya kecuali dikarenakan beliau lemas, ia tidak bisa melanjutkan sholatnya lalu terjatuh. Ini penting untuk kita pahami. Ya. Oleh karenanya di sini beliau berkata, wa in kana minal musalli, apabila darah itu berasal dari orang yang sedang sholat, ufiya, maka dimaafkan an qalilihi, baik sedikitnya, wa kathirihi, ataupun banyaknya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ketika beliau mengomentari poin ini, kata beliau, in kana bi ghairi fi'lihi, tentunya dengan syarat luka itu bukan disebabkan oleh perbuatan orang yang sholat tersebut. Artinya bukan dia yang sengaja melukai dirinya. Tetapi ada orang yang lain yang melukai dirinya, entah itu karena dalam kondisi peperangan, atau karena dia ada yang membenci sehingga na'uzubillah menikam dari belakang misalnya, sebagaimana yang terjadi pada Amirul Mukminin, ya, dia dimusuhi oleh orang-orang Majusi pada saat itu karena mereka dikalahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, di masa kepemimpinan beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab, umat Islam bisa memenangkan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang-orang Persia, bahkan saat itu menghadapi orang-orang Romawi. Maka ketika saat itu orang-orang Persia lemah, tidak lagi memiliki ikatan dalam bentuk kekuasaan, ya, karena kerajaan mereka sudah ditundukkan oleh umat Islam, maka saat itu mereka berusaha menyerang Islam secara apa? Secara sembunyi-sembunyi, sampai puncaknya terjadilah usaha untuk apa namanya pembunuhan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Oleh karenanya di sini Profesor Dr. Mustofadi berkata, ya, dengan syarat bahwa darah itu keluar bukan disebabkan oleh orang yang sholat, tapi disebabkan oleh hal yang sifatnya eksternal, hal yang sifatnya di luar, bukan dari internal dirinya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, sawa'un, sama saja, kharaja min basratin asaraha au min dummalin au min qarhin au fasdin au hijamatin au ghairiha. Sama saja baik keluarnya dari jerawat, keluarnya darah ya, dari jerawat. Jerawat dalam bahasa Arab basrah. Jerawat dalam bahasa Arab adalah apa? Basrah. Baik darah itu keluar dari jerawat, ya, asoroha yang dia pencet, jerawat yang dia pencet, au min dummalin atau dari bisul, au min qarhin atau dari luka, au fasdin atau dia melakukan fasdu. Fasdu itu kan mengeluarkan darah. Au hijamatin atau dari berbekam, au ghairiha, ya, atau dari yang lainnya. Ya, atau dari yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Naqib, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beliau berkata, wa amma ma'ul quruh, adapun air dari luka. Kalau orang terluka, na'udzubillahi min dzalik, misalnya korengan, ya, ada luka atau ada luka di kakinya atau ada apa namanya bisul yang menjadi luka di kakinya, itu kan sering mengeluarkan ma'ul quruh. Apa itu ma'ul quruh? Air yang bening yang biasanya keluar dari apa? Dari luka tersebut. Ya, air yang keluar dari luka tersebut. Adapun air yang keluar dari luka au nafatot. Apa itu nafatot? Nafatot itu adalah cairan bening yang keluar dari tubuh ketika tubuh terkena, kulit kita terkena sesuatu yang panas. Ya. Jadi na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Itu kadang kulit seseorang terkena setrikaan atau terkena knalpot motor. Itu kan panas. Maka beberapa waktu kemudian kulit tersebut baik di tangan ataupun di kaki akan menggelembung. Dan kalau kita lihat di dalamnya ada air. Nah, itu disebut dalam istilah para ulama ma'u an-nafatat. Ma'u an-nafatat. Nah, di sini beliau berkata, wa amma ma'ul qaruhi awin nafatati. Adapun air yang keluar dari luka atau air yang keluar dari nafatat, apa tadi nafatat? Kulit yang terkena sesuatu yang panas sehingga menggelembung dan di dalamnya ada air. In kana lahu raihatun karihatun fahuwa najisun. Apabila cairan yang keluar dari luka tersebut atau dari kulit yang terbakar tersebut lahu raihatun karihatun memiliki bau yang busuk, bau yang tidak sedap, fahuwa najisun. Maka itu kita samakan dengan darah, najis. Kita samakan dengan nanah, kita anggap najis. Kalau air yang keluar dari kulit yang terkena panas atau yang keluar dari luka tersebut adalah lahu raihatun karihah, memiliki bau yang tidak sedap. Ya, memiliki bau yang busuk. Maka dalam kondisi ini kata beliau fahuwa najisun, kita hukumi dia sebagai sesuatu yang najis. dan bau yang muncul adalah alamat najisnya. Entah dikarenakan ada apa, darah yang busuk misalnya, atau ada sesuatu di tubuhnya, kotoran. Ini kaitan dengan ma'u al-quruh wan nafatat, air yang keluar dari luka yang dialami oleh seseorang dan air yang keluar dari kulit yang terbakar sehingga menggelembung dan di dalamnya berisi air. Kalau keduanya memiliki bau yang yang tidak sedap, bau yang busuk, maka itu dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis berkata, wa amma ma'ul qaruhu wan nafatatu, adapun air yang keluar dari luka atau dari kulit yang terkena panas, in kana lahu raihatun karihah, apabila memiliki bau yang dibenci, bau yang tidak sedap, fahuwa najisun, maka itu najis, wa illa fala, kalau tidak mengeluarkan bau sama sekali maka tidak dianggap najis. Ya, seseorang yang terkena penyakit kulit, ya, misalnya dikarenakan infeksi dia garuk sehingga menyebar di tubuhnya, itu kan mengeluarkan seperti getah. Ya, ada getahnya. Bahkan orang bilang kalau getah itu kita tempelkan ke kulit yang sehat, itu jadi tersebar kemana-mana sakitnya. Nah, itu kalau bening dan baunya tidak busuk maka dia suci. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia najis, maka kembalikan ke hukum asal bahwa dia adalah suci. Ya, begitupun tadi cairan yang keluar dari kulit yang terkena luka, kalau tidak ada bau yang tidak sedap, maka hukum asalnya dia suci dan tidak wajib dibersihkan. Lalu dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, walaupun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Kalau Ibnu Naqib merinci, cairan yang keluar dari luka ada dua. Kalau mengeluarkan bau najis, tidak mengeluarkan bau tidak najis. Itu pendapat yang dinukil oleh Ibnu Naqib, penulis kitab. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan pendapat yang lain. Yaitu pendapatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, rajjahan Nawawi rahimahullahu taala fil Minhaj. Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj, yaitu Minhajut Talibin, merojihkan atau menganggap lebih kuat pendapat yang mengatakan taharatuhu mutlaqan, bahwa cairan air yang keluar dari luka dan keluar dari kulit yang terkena sesuatu yang panas, menurut Imam Nawawi, beliau berpendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah toharotuha, toharotuhu mutlakan. Dia suci dalam semua kondisi. Ya. Faqal, maka Imam Nawawi berkata dalam kitab beliau Al-Minhaj, al-mazhabu taharatuhu, pendapat yang paling kuat di mazhab Syafi'i itu dihukumi suci. Ya, wallahu a'lam, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis mudah-mudahan Allah rahmati beliau berkata, walau salla binajasatin, seandainya seseorang sholat binajasatin, dalam kondisi ada najis yang menempel di pakaiannya, jahilaha au nasiyaha, baik dikarenakan dia tidak tahu ada najis yang menempel, atau dia sudah tahu tapi lupa. Dia, jadi ketika ada, taruhlah kita batasi pembahasan kita di pakaian. Walaupun ya, najis itu gak harus nempel di pakaian. Kadang nempel di tubuh atau di tempat sholat. Kalau kita fokuskan di pakaian dulu. Kalau seandainya ada najis yang menempel di pakaian, sedangkan kita terlanjur sholat, kata beliau, walau sholla binajasatin, seandainya seseorang sholat dengan pakaian yang najis, jahilaha, yang dia tidak sadari bahwa di pakaiannya ada najis. Au nasiyaha, atau dia tahu sebenarnya, tetapi dia ingin bersihkan, dia lupa. Summa ro'aha ba'da parogihi, kemudian dia melihat najis itu setelah sholat, a'adaha. A'adaha, dia wajib mengulang sholat tersebut. Baik dia tidak sadar keberadaan najis tersebut, atau dia sadar ada najis tapi dia lupa membersihkannya, menurut Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, a'adaha, dia wajib mengulang sholat tersebut. Ya, dikatakan di sini, in kana waktuha bakian, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, dia wajib mengulang sholat kalau waktunya masih tersisa. Wa in kharaja waktuha qadaha, tetapi kalau waktunya sudah habis maka dia mengqadanya. Apa bedanya? Beda tentunya ya. Kalau kita melakukan satu ibadah yang sudah kita lakukan di waktu yang semestinya dan kita melakukannya masih di waktu sholat tersebut, itu kita sebut dengan i'adah, pengulangan. Jadi kalau saya ya mendengar azan zuhur lalu saya ke masjid, itu saya katakan bahwa saya melakukan ada'us sholah, adaan. Tapi kalau saya sholat, ternyata di sholat saya ada masalah, misalnya pakaian saya ada najis tapi saya lupa membersihkannya, maka saya harus melakukan i'adah, pengulangan. Dan kalau pengulangan itu dilakukan di luar waktu, itu disebut qadha. Kalau pengulangan itu dilakukan di luar waktu, itu dalam mustalah al-fuqaha, dalam istilah ahli fikih, itu biasa disebut dengan qadha. Jadi ada adaan, ada i'adatan, ada qadaan. Itu istilah-istilah kondisi ketika seseorang melaksanakan satu ibadah. Lalu dikatakan di sini, seandainya seseorang sholat dengan menggunakan pakaian yang najis, dikarenakan tidak tahu atau dia lupa ada najis di pakaiannya, in kana lahu ra'ihatun karihah, apabila summa ro'aha ba'da parogihi, kemudian dia melihat najis itu dengan matanya setelah sholat, a'adaha, dia wajib mengulang. Dia wajib mengulang. Au fiha batalat, atau dia melihatnya saat sholat, Allahu Akbar. Ketika dia ruku, dia lihat di bagian celananya ada najis, batalat, secara otomatis batal. Tapi kan Ustadz bisa dilepaskan. Oh, celana bagaimana melepaskan? Susah juga kalau kelihatan di celana. Kalau di sendal ya mungkin bisa dilepaskan. Kalau di sendal ya, para pemirsa Niaga TV, misalnya kita kan dalam agama boleh ya sholat pakai sendal atau pakai sepatu. Kalau ternyata di sepatu kita menempel najis, ya masih mungkin kita lepaskan. Tapi kalau di baju atau di celana, repot. Oleh karenanya, kalau kita bahas kajian ini dalam sisi yang lebih dalam, itu ulama beda pendapat. Kalau kita lakukan perbandingan pendapat di kalangan para ulama fikih, terjadi perbedaan pendapat. Ya disebutkan bahwasanya Ibnu Umar, atau Sa'id Ibnu Musayyab, ya Salim, Mujahid, Sya'bi, Az-Zuhri, Asy-Syafi'i dalam satu pendapat, mereka berpendapat bahwasanya sholatnya tidak rusak. Ini pendapat yang pertama, sholatnya tidak rusak. Berdasarkan hadis bahwa Nabi pernah sholat, kemudian di bawah kakinya, di bawah sendalnya ada najis, Nabi tidak membatalkan sholatnya, tapi cukup melepaskan sendalnya. Ini pendapat siapa tadi? Ibnu Umar atau Sa'id Ibnu Musayyab, Salim, Mujahid, lalu Asy-Syabi, Az-Zuhri, dan para ulama dari kalangan tabi'in dan selain mereka. Adapun pendapat yang kedua, ya, harus mengulang sholat. Dan itu pendapatnya Imam Syafi'i, menurut pendapat yang paling kuat dari Imam Syafi'i, dan itu pun pendapatnya Ahmad. Jadi Syafi'i dan Ahmad berpandangan harus diulang. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik, maka Imam Malik berkata, hendaknya dia mengulang salat kalau masih ada waktu dan tidak perlu mengulang kalau waktunya sudah habis. Jadi kalau Malik lebih dirinci, mirip dengan pendapatnya Syafi'i, bedanya dari sisi kalau waktunya sudah habis, kalau menurut Ahmad dan Syafi'i tetap wajib diulang. Tapi kalau menurut Imam Malik, kalau waktunya sudah habis, tidak wajib diulang. Ya, ini yang perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Tentunya mengulang itu lebih hati-hati ya. Ya, mengulang sholat ketika kita sadar setelah sholat ada najis, tentunya ini pendapat yang hati-hati dan ini bisa lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab, ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pelubang kelapa tipe MKS KLP02 dari Maxindo. Mau sajian minuman kelapa muda untuk usaha Anda jadi lebih mudah dibuat dan cepat disajikan. Gunakan mesin pelubang kelapa tipe MKS KLP02 dari Maxindo. Memproses sajian minuman kelapa muda secara cepat, praktis dan berkualitas. Desain yang compatible dan elegan. Terbuat dari material yang awet dan food grade. Dengan fitur placement set untuk meletakkan buah kelapa secara steady. Dan pisau presisi untuk melubangi bagian buah kelapa dioperasikan dengan tuas putar 3 sisi yang sangat mudah digunakan. Hasil pelubangan buah kelapa jauh lebih rapi dan elegan, sangat mudah dan praktis, bisa diaplikasikan ke berbagai model dan skala usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Alat pengupas kelapa muda manual tipe MKS KLP01 dari Maxindo. Mau lebih mudah mengupas buah kelapa muda tanpa repot, tanpa lama, dan menggunakan cara yang lebih mudah? Gunakan alat pengupas kelapa manual tipe MKS KLP01 dari Maxindo. Mengupas sisi-sisi kulit kelapa dengan lebih mudah, praktis, dan cepat disajikan. Cocok untuk mendukung usaha minuman atau sajian di cafe resto. Dengan desain yang kompak serta fungsional, material stainless steel berkualitas yang awet, kokoh, dan higienis. Pengupasan dengan bantuan tuas manual yang mudah digunakan. Adaptatif dan cocok ditempatkan di berbagai macam model dan skala usaha. Mudah untuk dirakit dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan matan kitab Umdatus Salik dan penjelasan dari kitab Tanwirul Masalik. Di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah tertera di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Kita sapa penelepon kita yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Dari Pak Azhar di Medan Ustaz. Silahkan Pak Azhar. Saya mohon izin Ustaz tanya. Yang pertama Ustaz, bagaimana kalau setelah kita sholat, tahu-tahu kita mengetahui pakaian dalam kita, pakaian paling dalam kita, setelah berapa waktu kemudian kita tahu ada najis Ustaz? Najis. Itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sholat kembali atau sah sholat kita? Baik. Yang kedua, Ustaz, bagaimana kalau pakaian kita itu Ustaz kita pakai sholat, yang kita tahu dari pembelian pakaian itu dari uang yang misalnya riba atau dan lain sebagainya, Ustaz, apakah sholat kita sah dengan pakaian yang seperti itu, Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Bukan Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Seorang melaksanakan sholat setelah itu dia selesai, ketika dia membuka pakaiannya, entah dia hendak mengganti pakaian atau hendak mandi, dia mendapatkan keyakinan bahwa di celana dalamnya ada najis. Dan dia yakin bahwa itu adalah najis. Bisa dilihat dari warnanya, atau bisa dilihat dari baunya, dan lain sebagainya. Yang pasti dia yakin bahwa itu najis. Apa yang harus dia lakukan? Wallah alam bissawab ya. Tadi sudah kita katakan bahwa pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad wajib diulang. Ya, wajib diulang. Adapun pendapatnya Imam Malik mengatakan wajib diulang kalau masih ada waktu, tidak wajib diulang kalau tidak ada waktu, artinya sudah habis. Adapun pendapatnya tadi Sa'id ibn al-Musayyab, Mujahid, Az-Zuhri, Ibnu Umar, Salim, lalu para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu tidak perlu diulang. Tetapi Allah alam bisawab, saya cenderung kepada pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang mengatakan diulang. Ya, diulang. Bahkan bukan hanya diulang. Kita harus mengingat sejak kapan kira-kira najis itu muncul. Artinya kalau kita memulai memakai celana dalam itu setelah sholat subuh misalnya, maka ya, dan kita baru melihat di waktu habis asar misalnya, maka zuhur dan asar diulang. Karena kita tidak bisa memastikan kapan. Yang pasti kita pakai celana itu misalnya sebelum berangkat kerja jam 7 pagi misalnya, dan kita baru sadar ada najis setelah asar, setelah sholat asar, maka zuhur dan asar diulang. Dan ini lebih hati-hati ya. Jadi bukan hanya sekedar mengulang sholat yang baru saja kita kerjakan, tetapi kita harus berusaha memperkirakan sejak kapan najis itu muncul. Kalau ternyata najis itu muncul sejak malam misalnya, artinya dengan pakaian itu kita sudah sholat subuh, zuhur, asar misalnya, Allah alam biswab, maka semuanya wajib diulang. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Allah alam biswab. Adapun yang kedua, kalau ada seseorang yang bekerja di unit usaha riba misalnya, lalu dia mendapatkan gaji bulanan dari bidang yang riba tersebut, lalu dari gaji bulanannya dia belikan pakaian untuk dia gunakan sholat, sah tidak sholatnya? Allah alam bisawab ya. Kata para ulama, Allah alam bisawab, dianggap sah. Dia berdosa dengan ribanya, tetapi sholatnya memiliki hukum yang lain. Selama memenuhi rukun, syarat, dan lain sebagainya, menurut pendapat para ulama dikatakan sah. Jadi walaupun pakaiannya dari uang yang dia dapatkan dari bekerja di riba misalnya, ya dia berdosa dengan ribanya. Adapun masalah sholatnya, maka dilihat apakah terpenuhi rukun-rukun, syarat-syarat, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada dua sisi. Ya, ada sisi dia melakukan riba, itu adalah dosa, tapi sisi di mana dia melaksanakan ibadah, selama syarat-syaratnya terpenuhi, sah. Walaupun ada beberapa dosa yang memang merusak ibadah yang lain, contohnya syirik. Jadi kalau na'udzubillah si fulan hari Senin ini melakukan syirik, dan syiriknya adalah syirik besar, maka sholatnya di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan selanjutnya tidak diterima, selama dia tidak mau bertobat dari dosa syirik besar tersebut. Tapi kalau riba, yang saya tahu Allah alam bisawab, tidak sampai menyebabkan batalnya amal ibadah yang lain. Allah alam bisawab. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar mendengarkan orang membaca Al-Quran sama seperti kita membaca Quran? Jadi saat halangan boleh mendengarkan saja sebagai pengganti kita biasanya baca Quran. Apakah mendengarkan sama dengan membaca? Tentunya tidak. Membaca lebih utama. Likulli harfin hasanah. Setiap huruf ada kebaikannya ketika kita membaca. Adapun mendengar, dia pahalanya umum, pahala mendengar. Ya Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran, dengar dan simaklah. Tapi dalam mendengar Al-Quran tidak mencakup huruf-huruf yang kita baca. Ya oleh karenanya membaca lebih besar pahalanya dari mendengar. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan huruf-huruf itu dari mulut kita. Ya, Allah katakan warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu secara berlahan-lahan. Ya, dan man qara'al Quran, kata Nabi, barang siapa yang bersama iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk yang biasa membacanya. Dalam riwayat Nabi berkata, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang rajin menghafalkan Quran, iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dan naiklah, bacalah secara berlahan-lahan sebagaimana engkau biasa membacanya di dunia, karena kedudukanmu di surga adalah di bagian akhir dari ayat yang engkau baca. Allah alam bissawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Sehat, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sehat, Pak Saifullah. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Saifullah. Ya. Ini Pak Ustaz. Mau bertanya nih Pak Ustaz. Kalau umpamanya ada orang gila Pak Ustaz, terus sembuh dari gilanya, apakah sholatnya perlu dikodok Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak. Itu aja Pak Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya. Nanti akan kita bahas pembahasan tentang syarat wajibnya sholat. Atau sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas syarat wajibnya sholat. Pertama dia muslim. Artinya kalau dia tidak muslim, hukum asalnya dia tidak sah sholat. Dia haruslah muslim. Makanya Nabi berpesan kepada Mu'az, wahai Mu'az, kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka mengucapkan syahadat, kalau sudah syahadat, ajarkan sholat. Berarti harus Islam. Yang kedua balig. Harus balig. Ya, dia harus orang yang sudah balig. Kalau dia belum balig, maka dia belum wajib melaksanakan sholat. Berdasarkan hadis Nabi, rufi al-qalam an thalasah. Hukum itu diangkat dari tiga golongan, dari orang gila sampai dia dari anak kecil sampai dia dewasa, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Maka kalau dia belum balig, belum wajib sholat, walaupun di usia 7 tahun dia hendaknya diajarkan. Dan yang ketiga, dia harus berakal. Maka kalau dia tidak berakal, dia tidak wajib sholat. Ya, artinya sholat-sholat yang dia tinggalkan selama dia gila, ketika dia nanti sehat, itu tidak wajib diqadha. Tadi Nabi berkata, hukum diangkat dari tiga golongan, salah satunya adalah anil majnun hatta ya'kil. Dari orang yang gila sehingga dia kembali berakal, sadar. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Bapak. Itu sholat sunnah setelah sholat subuh itu apa Ustaz? Setelah ini terbit matahari itu. Itu saja Bapak. Yang katanya pahalanya itu seperti umroh itu Ustaz. Itu hadisnya toh itu Ustaz. Baik, itu saja Bapak. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab ya, Bapak Abu Muhammad di Sumatera Utara, ada hadis Nabi ya yang mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia beriktikaf sampai isyraq atau sampai syuruq, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Itu hadisnya wallahu alam bisawab sahih. Ya, itu namanya sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Sholat yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan ya, yang sholat di masjid lalu dia tidak pulang ke rumah, tidak langsung pulang ke rumah, tetapi dia beriktikaf sejenak, baik dengan membaca Quran atau dengan berzikir atau dengan mengikuti pengajian sampai waktu syuruq datang ya, waktu matahari terbit datang, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia kata Nabi mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Tegal, apa hukumnya mengelap bekas wudu dengan handuk? Jazakallah khairan. Allah alam bisawab, tidak ada larangan ya, tidak ada larangan, tidak merusak wudu ya, tidak masalah. Walaupun diceritakan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam berwudu di rumahnya istri beliau Maimunah radhiyallahu taala an, kemudian Maimunah memberikan anduk lalu Nabi tidak ambil, tetapi beliau yanshiful ma biyadihi, beliau mengeringkan bekas air itu dengan tangannya. Jadi dibersihkan oleh Nabi dengan apa? Dengan tangannya, tetapi itu bukan berarti menunjukkan larangan. Ketika Nabi tidak mau, ya belum tentu menunjukkan larangan. Mungkin ada sebab-sebab yang lain sehingga Nabi tidak mengambil anduk tersebut. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya azan di dalam kubur? Maksudnya ketika menguburkan mungkin ya. Wallah alam bisawab, tidak ada dalilnya, baik dari Quran, dari As-Sunnah, ya, tidak dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi pernah ditinggal orang-orang yang dicintainya. 6 orang anak Nabi meninggal sebelum Nabi, ya, ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, ada Zainab, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah. 6 orang anak ini wafat di zaman Nabi masih hidup. Begitupun istri beliau Khadijah, paman beliau Hamzah, sepupu beliau Ja'far, sahabat kesayangan beliau misalnya Mus'ab bin Umair, ya, lalu dan banyak sahabat yang lain yang wafat, orang-orang yang wafat di perang Badar misalnya, tidak ada satu riwayat pun disebutkan bahwa Nabi mengazankan orang yang sudah meninggal ketika akan dikuburkan, akan ditimpa oleh tanah misalnya, diazankan dulu, itu tidak ada dasarnya. Orang-orang yang mengatakan itu boleh dilakukan, kita lihat dalilnya adalah kias. Mereka kiaskan bahwa orang lahir diazankan, maka meninggal juga diazankan. Tentunya tidak seperti itu pemahamannya. Ya, mengkiaskan itu dalam perkara yang belum ada hukumnya. Adapun masalah menguburkan sudah ada hukumnya jelas, tata caranya, urutannya, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Maka ya kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan kita menghindari perkara-perkara yang dibuat-buat, perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama. Karena itu tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Allahu a'lam bissawab. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ibu mohon maaf, volume televisi Ibu harus dikecilkan dulu sehingga Ibu bisa fokus dengan telepon. Baik, silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul setelah salat asar kita itu tidak boleh tidur Ustaz? Karena saya pernah dengar juga boleh aja tidur setelah salat asar. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Sering kita dengar larangan salat setelah subuh sampai terbitnya matahari dan salat setelah asar sampai tenggelamnya matahari ya. Allah alam bisawab ya. Kalaupun ada larangan ya, ini saya tidak tahu saya belum tahu apakah hadisnya sahih atau tidak sahih ya. Tetapi kalaupun sifatnya larangan, ini biasanya bukan larangan yang sifatnya haram, tetapi sifatnya makruh karahiyatut tanzih. Makruh dalam pengertian bukan haram, tapi makruh dalam pengertian tanzih. Apa itu tanzih? Makruh dalam pengertian perkara yang kalau ditinggalkan karena Allah mendapatkan pahala, tetapi kalau dikerjakan tidak sampai berdosa. Kalaupun seandainya ada larangannya ya, tetapi saya Allah alam bisawab belum tahu dari sisi riwayat hadisnya bagaimana, tetapi ini terkenal bahkan dinisbatkan kepada para ulama salaf ya, mereka mengucapkan kalimat tersebut. Tapi saya Allah alam bisawab, mungkin kita perlu bertanya lagi kepada para ulama tentang apa hukumnya sebenarnya. Tapi Allah alam bisab, yang saya tahu, kalaupun memang benar ada larangan, itu tidak sampai kepada haram, tetapi hanya sampai pada karahiyatut tanzih. Hukumnya makruh saja. Allah alam bisab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita setiap sholat tahajud dan witir berdoa bahasa Indonesia mengangkat tangan? Tidak masalah, silahkan. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Dan Allah di situ tidak membatasi bahasanya. Dalam hadis, Nabi Muhammad berkata, inna rabbakum yanzilu ila samai dunya fi thuluthil akhiri minal lail. Sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian dia berkata, apakah ada yang berdoa aku kabulkan, ada yang meminta aku berikan, dan ada yang memohon ampun aku ampuni. Di situ pun tidak ada batasan bahasa yang kita gunakan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, apa darah bekas bekam cukup dilap saja? Iya, dilap saja. Bekas berbekam dilap saja. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu ana ditelepon dari salah satu swalayan X. Hampir setiap bulan memang ana sering belanja di situ, dan untuk transaksi pembayaran biasanya pakai cash atau debit BCA. Pada bulan Agustus ternyata swalayan X bekerja sama dengan BCA untuk memberi hadiah ke konsumen yang sudah berbelanja dan transaksinya menggunakan kredit debit BCA. Saat ditelepon ana bertanya alurnya, kata pihak swalayan tanpa sengaja ikut serta pun setiap konsumen yang belanja dengan debit BCA masuk dalam data konsumen yang akan diundi. Tidak ada syarat belanja minimal nominal sekian. Qadarullah, ana dapat hadiah mesin cuci, bolehkah ana mengambilnya? Jika boleh, konsumen yang swalayan X diminta membayar pajak 25% dari total hadiah. Bagaimana demikian? Ana menggunakan BCA untuk terima gaji dari perusahaan, dan biasanya ana sisa saldo sedikit ana gunakan untuk beratas saat belanja. Jazakallah khairan katsir. Wallahu alam bissawab ya. Kalau memang penggunaan kartu itu adalah terpaksa karena sistem di perusahaan yang tidak memungkinkan kita untuk memilih, ya artinya perusahaannya bidangnya bukan bidang riba, bidang yang halal, bidang jasa, tetapi karena perusahaan ini punya kebijakan bahwa gajinya ditransfer lewat bank tertentu yang yang banknya ini adalah konvensional misalnya, maka secara umum dia dianggap darurat, ya. Lalu apa hukumnya ketika dia menggunakan untuk sifatnya bukan riba tapi transaksi pembayaran atau transfer dan lain sebagainya? Wallah alam bisawab, kata para ulama kalau sifatnya hanya mengirim atau membayar dan lain sebagainya, yang saya tahu tidak masalah. Ya, yang saya tahu tidak ada masalah. Saya transfer misalnya lewat bank mereka, saya bukan mengembangkan uang tapi hanya sekedar melewatkan uang lewat situ. Ya, untuk menghindari misalnya biaya administrasi dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah kita menggunakan ATM mereka, alat mereka, selama bukan dalam transaksi riba. Dan ini pun bukan transaksi riba, tetapi lebih kepada pembayaran gaji, sistem pembayaran gaji. Adapun masalah undian tersebut, ya Allah alam bisawab, apalagi bapak tidak ikut, tidak mendaftar, ya ini ya rezeki diambil saja. Adapun kaitan dengan zakat, yaitu sistem di negara kita begitu. Jangankan hadiah, kita beli makanan saja di restoran misalnya, itu ada pajak 10%. Ya, itu ada pajaknya. Jadi kalau sebatas pengetahuan yang saya tahu, Allah alam bisawab, tidak ada masalah dalam kasus tersebut. Allah alam bisawab. Ada Bapak Gatot di Sumbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Pertanyaannya gini Pak Ustaz. Iya. Seumpama kita bermakmum kepada imam. Baik. Dan kita tahu imam itu membaca Al-Fatihahnya, surat Al-Fatihah itu banyak kesalahan. Baik. Dan kita terus menerus bermakmum kepadanya. Nah, itu hukumnya cemana? Yang kedua, apabila kita membaca Al-Quran dan bacaan itu banyak kesalahan, tetapi kita terus melanjutkannya, itu hukumnya cemana? Baik, apakah nah, apakah aja. Apakah sadar ada kesalahan? Kalau kemungkinan sadar, tapi tidak mau membetulkan. Begini Pak Ustadz, di tempat kami itu ada khatmil Quran, itu dijadwalkan satu hari satu malam khatam. Jadi orang jadi orang ini membaca Al-Quran itu dengan syarat tartil, setartil-tartilnya, cepat gitulah Pak Ustadz ya. Nah, tetapi kalau saya menyimak, itu banyak kali kesalahan. Jadi kalau tugas si penyimak itu kan membetulkan, tapi kalau setiap ayat harus dibetulkan semua kan nggak sanggup Ustaz. Nah, jadi itu hukumnya semana gitu Ustaz. Nah, baik. Cukup itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau kita sholat di belakang orang yang kita tahu patihannya rusak, patihannya tidak benar, dan kesalahannya adalah kesalahan yang fatal, yang merubah makna atau merusak makna, tentunya kita jangan sholat di belakangnya. Kalau kita terlanjur ya kita keluar dari jamaah, kita niat sholat sendiri. Kita keluar. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat ketika sholat di belakang Mu'az bin Jabal, karena Mu'az sholatnya terlalu panjang, akhirnya sahabat itu sholat sendiri dan dia salam. Dan itu diperbolehkan kata para ulama. Ya oleh karenanya ya kalau memang Bapak lihat kesalahannya terlalu parah, terlalu fatal, ya itu tidak ditoleransi. Karena patihah itu adalah syarat sahnya sholat. Rasulullah bukan syarat sahnya sholat, mohon maaf, patihah itu adalah rukunnya sholat. Berdasarkan hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab, tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca suratul fatihah. Tidaklah sah. Dan orang yang membaca dengan salah, dia dianggap tidak membaca fatihah. Karena salah. Tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Apalagi sampai merusak atau mengubah makna, maka lebih baik Bapak jangan sholat. Bukan lebih baik, Bapak tidak boleh sholat di belakang orang tersebut. Itu yang pertama. Boleh tidak kita menghatamkan Quran dengan tujuan hatam tanpa memperhatikan kesalahan membaca? Tentunya ini dilarang. Ya tidak boleh seperti itu. Dan kalau kita memang diberikan amanah untuk menyimak dan memperbaiki bacaannya sebagai bentuk menjalankan amanah, jangan biarkan ada kesalahan. Jangan biarkan ada kesalahan. Tapi kan Ustaz gak mungkin. Ya tidak ada perintah menghatamkan di satu malam. Nabi mengatakan paling cepat 3 hari itu paling maksimal. Kalau lebih dari itu kata Nabi, itu gak benar kata Nabi. Artinya kalau bagi orang-orang yang paham, dia gak akan paham. Ya, dengan 1 hari satu malam itu dia gak akan paham makna dan maksudnya. Karena terlalu cepat. Ya. Terus gimana? Ya sudah, tidak ada juga kewajiban harus menghatamkan sehari. Oh, berarti saya gak usah ikut menyimak. Gak usah, gak ada kewajiban juga. Ya, Allah alam bisab. Pertanyaan ketujuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Lugiman di Kalimantan Barat. Apakah ruh orang yang telah meninggal bisa melihat apa-apa yang dilakukan oleh keluarganya? Wallah alam bisab ya, Allah alam bisab. Hukum asalnya ada hijab, ada pembatas antara kita dan mereka. Mereka dikubur, kita di rumah misalnya ya. Apakah mereka bisa melihat? Tidak. Ada batas, mereka makhluk. Sama seperti kita makhluk biasa. Tetapi kalau kita datang ke kuburan, lalu kita mengucapkan salam, apakah mereka mengetahui kedatangan kita? Itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, ya ketika kita diperintahkan untuk mengucapkan salam, itu menunjukkan bahwa mereka mendengar salam kita. Itu kalau di kuburan ya. Tetapi kalau kuburannya adalah 10 km dari kita, sedangkan kita di sini misalnya, tentunya Allah alam bisawab ya, orang yang sudah meninggal tidak diberikan kemampuan yang hebat ya. Bahkan Nabi Muhammad ya, ada hadis yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki malaikat yang menyampaikan salam umatku kepadaku. Apa yang ingin kita katakan dari hadis ini? Bahwa Nabi Muhammad saja tidak tahu umatnya bersolawat kecuali ada malaikat yang melanjutkan solawat itu lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lain, apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisab. Ya, Allahu alam bisab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.